بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa dan pendengar raja di manapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan di antaranya nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10. Dan sebagai muraja'ah, pengulangan kembali apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Pertama, bahwa kandungan materi di pelajaran ke-10 ini ada beberapa hal. Kandungan materi di pelajaran ke-10 ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita temukan di sini ada penjelasan tentang dua jenis kata kerja atau dua jenis al-fi'l, yakni al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari'. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, hanya saja belum selesai semuanya, dan insyaAllah akan kita bahas kembali pada kesempatan malam ini. Kemudian juga selain ditemukannya penjelasan tentang dua jenis fi'il, dua jenis kata kerja, yang kedua kita temukan di sini dan nanti akan disebutkan di latihan ke-6, al-adad wal-ma'dud, yang sudah pernah kita dapatkan sejak di jilid yang pertama. Di jilid yang pertama kita mendapatkan angka 3-10 dan kaidah-kaidah yang terkait dengan itu. Kemudian di awal-awal jilid kedua kita sudah membahas juga al-adad wal-ma'dud dari 11-20. Dan malam ini insyaAllah jika waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, maka kita akan membahas juga tentang al-adad wal-ma'dud angka 21-30 insyaAllah. Kemudian juga di sini disentuh juga di dialog, kita lihat di dialog disebutkan secara cukup banyak penyebutan tentang jam atau waktu. Di sini ada as-sa'atu sabi'ah, kemudian ada as-sa'atu ath-thaminah, kemudian ada as-sa'atu tasi'atu wan nisf, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya saja di latihan-latihannya kita tidak temukan hal itu. Di latihan-latihannya kita tidak temukan hal yang terkait dengan penunjukan waktu atau jam. Tapi insyaAllah sebagai tambahan faedah, insyaAllah kita akan jelaskan hal tersebut jika Allah mengizinkan dan masih memberikan waktu kepada kita di malam ini. Baiklah ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita mulai, alhamdulillah di studio Al-Akh Jatmiko, beliau sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahaluk ya akhil kirim? Bikhair walhamdulillah. Bikhair, Masya Allah. Hayyakallah. Bikhair walhamdulillah, Ustaz. Ana bikhairin walhamdulillah. Jazakallah khair. Kita sudah baca dialognya di Ad-Darsul Ashir. Dan ini sudah kita baca dua kali. Kemudian juga sudah kita baca latihan-latihannya sampai latihan ketiga. Sampai latihan ketiga. Dan insya Allah kita akan mengulang kembali sedikit latihan ketiga. Kemudian kita akan lanjutkan di latihan-latihan berikutnya. Silahkan ma'asyar al-ikhwa wal-akhwat. Silahkan pemirsa dan pemirsa pendengar roja. Silahkan antum bisa membuka safhah wahidun wa sab'un. Wahidun wa sab'un. At-tamrin al-thalith. At-tamrin al-thalith, latihan ketiga. Perintahnya di sini ta'ammalil amthilatal atiyah. Ta'ammalil amthilatal atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Di sini ada dua kelompok contoh, ada al-madi dan ada al-mudhari'. Ada al-madi dan ada al-mudhari'. Al-madi atau al-fi'lul madi, kata kerja al-madi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah lewat. Al-fi'lul madi adalah kata kerja untuk yang lampau, yang sudah lewat. Sehingga nanti terjemahannya, terjemahan daripada al-fi'lul madi seperti di sini ada dhahaba, terjemahannya dia telah pergi. Yani pekerjaannya sudah berlalu, sudah lewat. Maka disebut al-fi'lul madi, yang sudah madha, yang madha, yang sudah lewat. Ini al-fi'lul madi. Adapun al-fi'lul mudhari, adapun al-fi'lul mudhari, antum lihat di sini, al-fi'lul mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan. Al-fi'lul mudhari, antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah, adalah kata kerja yang menunjukkan masa sedang atau akan. Dan biasa juga dipergunakan untuk masa yang rutinitas, yang biasa dilakukan setiap hari. Dan kita sudah temukan penggunaan-penggunaan al-fi'lul mudhari ini di dialog. Begitu pula penggunaan al-fi'lul madi di dialog. Dan sudah kita jelaskan satu persatu beberapa contohnya, baik daripada al-fi'lul madi dan al-fi'lul mudhari. Dan sekarang saatnya di latihan ketiga dan keempat kita akan melihat pola-pola yang terkait dengan perubahan dari al-fi'lul madi menjadi al-fi'lul mudhari. Dan kita akan juga lihat apa saja perbedaan yang bisa kita jadikan sebagai patokan, ini al-madi, ini al-mudhari. Kemudian juga akan kita bahas beberapa auzan, beberapa wazan, beberapa rumus, beberapa pola yang bisa kita jadikan sebagai klasifikasi perubahan daripada al-fi'lul madi ke al-fi'lul mudhari. Baiklah, kita lihat di latihan ketiga at-tamrin ats-tsalits. Tidak ada soal yang perlu dijawab di sini, hanya kita diminta untuk memperhatikan contoh-contoh saja. Kita minta al-akh Jatmiko untuk membantu kita. Silakan akhi. Tolong dibaca contoh-contoh daripada al-madi dan contoh-contoh daripada al-mudhari. Tafadhal. Bismillah. Al-awwal. Dhahaba Aliyun ila al-madrasati amsi. Dhahaba Aliyun. Dhahaba Aliyun ila al-madrasati amsi. Naam. Tarjim. Ali telah pergi ke sekolah kemarin. Naam. Athani. Qara'a Ismailu Al-Qur'ana. Ismail telah membaca Al-Qur'an. Naam. Ats-tsalits. Ghassala ar-rajulu sayyaratahu. Laki-laki itu telah mencuci mobilnya. Naam. Al-mudhari', tafadhal. Yadhhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Naam. Di sini dipergunakan untuk apa akhir di sini? Waktunya adalah pekerjaan yang rutin dilakukan setiap hari. Naam. Tafadhal. Yaqra'u Ismailu al-Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Ismail sedang atau akan membaca Al-Qur'an setelah salat subuh setiap hari. Naam. Yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap pekan. Naam. Syukran ya akhi, jazakallahu khairan. Wa iyyak. Di sini, ma'asyiral ikhwah, penggunaan al-fi'lul mudhari' yang ada pada contoh di latihan ketiga ini, semua keterangan waktunya adalah yang menunjukkan rutinitas, baik yang setiap hari maupun setiap pekan. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa al-fi'lul mudhari' bisa juga dipakai untuk sesuatu yang sedang dilakukan atau akan. Sehingga bisa menunjukkan tiga keterangan waktu untuk al-fi'lul mudhari'. Adapun al-fi'lul madhi, maka ini tetap hanya menunjukkan sesuatu yang sudah lampau, yang sudah lalu. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lihat bentuk perbedaan bentuk antara al-fi'lul madhi dengan al-fi'lul mudhari'. Di sini antum lihat dhahaba menjadi yadhhabu. Alasakadzalika ahmiko. Kemudian qara'a, lihat di latihan ketiga, kita masih di latihan ketiga. Qara'a menjadi yaqra'u. Kemudian ghassala menjadi yaghsilu. Apa yang antum lihat perbedaan antara dua bentuk ini? Ah, jatmiko. Ada tambahan huruf ya, Ustaz. Naam. Di mana tambahan huruf itu? Di depannya huruf ya, Ustaz. Di awal al-fi'lul mudhari. Kalau sekedalik? Bala. Naam. Itu tambahan huruf apa di sini? Huruf ya, Ustaz. Huruf ya. Dhahaba menjadi yadhhabu. Ada tambahan ya di situ. Qara'a menjadi yaqra'. Ya, ada tambahan ya. Begitu pula ghassala menjadi yaghsilu. Kemudian ada perubahan harokat juga. Ala sekedalik ahmiko? Bala, Ustaz. Naam. Huruf kedua setelah huruf ya dimatikan. Huruf kedua setelah huruf ya, yad dan yaq dan yaghsilu, huruf setelah ya dimatikan semua. Ala sekedalik ahmiko? Bala, Ustaz. Kemudian huruf berikutnya ada yang di fathah, ada yang di kasrah, dan nanti kita akan lihat di latihan keempat ada yang di dhammah. Bisa kasrah, bisa fathah, bisa dhammah. Nah, ini at-tamrin al-thalith. Nah, sebelum kita masuk ke at-tamrin al-rabi', mungkin kita beri kesempatan bagi al-ikhwah di studio dan di rumah. Tafadhal ya akhir kirim. Nah, untuk membaca. Nah, baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada dapat membaca latihan ketiga di halaman 71 ini. Silakan kita coba sapa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummi Linda di Bekasi. Di Bekasi, iya. Nah, Ummi Linda. Ummi Linda. Nah. Siap Ummi Linda? Naam, Ustaz. Naam, tafadhali. At-tamrin ats-tsalits. Naam. Al-awwal. Zahaba Aliun ilal madarasati amsi. Naam. Telah pergi Ali ke sekolah kemarin. Naam, sahih. Qara'a Ismailu al-Qur'ana. Naam. Ismail telah membaca Al-Qur'an. Naam, sahih. Ghassala ar-rajulu sayyaratahu. Naam. Pemuda itu, laki-laki itu telah mencuci mobilnya. Naam. Al-mudhari' sekarang? Al-mudhari'. Yadhhabu Aliun ilal madrasati kulla yaumin. Naam. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Naam. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Naam. Ismail membaca Al-Quran sesudah sholat fajar setiap hari. Nah, teruskan. Yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap minggu atau setiap pekan. Setiap pekan. Jazakallahu khair ya Ummu Linda. Masyaallah. Ustaz. Barakallahu fiik. Wafiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ummu Linda dari Bekasi yang telah bergabung bersama kami. Satu lagi ya, alhamdulillah. Baik, kembali satu kesempatan Anda untuk menjawab maksud kami membaca latihan ketiga ini dari pembahasan contoh-contoh fi'il madi dan fi'il mudhari. Silakan di belakang umurin ya. Halo. Baik. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman Padang. Masyaallah. Nah. Ummu Abdurrahman, ma'aki al-kitab? Ini kitab, ya. Ahsanti. Tafadhali, ikra'i. At-tamrin al-thalith. Naam, at-tamrin al-thalith. Wasil, wasili. Teruskan. Ta'ammalu amsilatil atiyati. Al-amsilatil atiyata. Ta'ammalu amsilatil atiyata. Naam. Teruskan. Al-madi. Al-awwal zahaba aliyun ila al-madrasati amsi. Naam. Al-mudari. Naam, tarjim awalan, tarjimi, law samahti. Ali telah pergi ke sekolah kemarin. Ahsanti. Naam. Wasili. Al-mudari yadhhabu aliyun ila al-madrasati kulla yawmin. Naam. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Naam, sahih. Naam, bacaan seperti ini lebih afdal. Naam, dari kanan kemudian ke sebelahnya untuk langsung melihat perubahan al-fi'l madhi menjadi fi'l mudhari. Ahsanti. Wasili, teruskan ya Ummu Abdurrahman. Naam, wasili. Al-Qari qara'a Isma'il. Qara'a Isma'il Qur'ana. Naam, sahih. Isma'il telah membaca Al-Quran. Naam. Al-Mudari' yaqra'u Isma'il Al-Qur'ana ba'da salati al-fajri kulla yawmi. Naam, masyaAllah, masyaAllah. Isma'il membaca Al-Quran setelah salat fajar setiap hari. Naam, sahih. Al-Thalith. Naam. Wasalam wajilu sayyaratahu. Lelaki itu telah mencuci kendaraannya. Naam, sayyaratahu, apa lebih spesifik kendaraan apa ini? Mobilnya. Baik. Al-mudari yaghsilu rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Naam. Laki-laki itu mencuci setiap pekan. Ahsanti. Jazakallahu khair ya Umma Abdurrahman. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umma Abdurrahman dari Padang. Naam. Baik, Naam, selesai sudah at-tamrin ats-tsalits. Ini sekedar muraja'ah saja karena ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Ada sekedar ikah Miko? Sekarang kita masuk ke at-tamrin ar-rabi' yang juga sebenarnya sudah kita baca at-tamrin ar-rabi'. Tapi lebih maslahat jika akan kita ulang kembali pada malam ini. Alhamdulillah papan tulis sudah disiapkan. Kita akan menulis at-tamrin ar-rabi ini agar lebih jelas insyaallah. Nah, kita mulai. Al-qalam mawjud ya Abdul Ghaffar. Baik. Nah, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi. tolong baca dulu akhi Ahjad Miko. Nah, Ustaz. Kataba. La iqra at-tamrin ar-rabi. Ta'ammal al-amthilata. Ta'amalil amthilata waktub mudhari'al af'alil atiyati. Nah, terjem. Perhatikanlah contoh-contoh dan tulislah fi'il mudhari' berikut. Nah, dan tulislah mudhari' dari kata kerja berikut. Nah. Nah, jadi yang nanti akan disediakan adalah al-fi'l al-madinya saja. Namun di alhamdulillah di awal sudah ada contohnya. Ada contohnya, mohon dibacakan ah. Lihat Miko, kita pilih nomor satu misalnya. Kataba. Kataba. Yaktubu. Nah, di sini menjadi yaktubu. Kataba menjadi yaktubu. Antum lihat perubahan harakatnya Miko di sini. Kataba menjadi yaktubu. Nah, yang kedua. Jalasa akhirnya. Jalasa. Yajlisu. Jalasa menjadi yajlisu. Yajlisu. Nah. Yajlisu. Ya. Yang ketiga. Asalis. Zahaba. Yadhhabu. Zahaba menjadi yadhhabu. Yadhhabu. Ini ada kalam akhir ya Hamdani. Keadaan yang tahi. Zahaba menjadi yadhhabu. Yadhhabu. Nah, sudah? Atau masih ada? Rakmul rabi al-akhir. Rabi al-akhir. Sami'a. Sami'a yasma'u. Menjadi kita terus di bawahnya yasma'u. Sami'a menjadi yasma'u. Yasma'u. Naam. Khalas? Khalas. Naam. Ma'asyiral ikhwah. Pemirsa dan pendengar Roja, antum perhatikan dengan baik di sini empat contoh yang barusan kita tulis. Di al-fi'lul madhi, antum lihat di al-fi'lul madhi di kata kerja bentuk lampaunya, harakatnya dari nomor 1 sampai 3 sama. Harakat ketiga hurufnya, lihat antum lihat di sini al-fi'lul madhi di sini ada 3 huruf. Yang kita tulis 3 huruf semua. Kaf. Pertama kaf, kedua ta, ketiga ba, 3 huruf. Begitu pula ini Ahmiko. Jalasa ada berapa huruf? Ada 3. Ada 3. Jim. Jim. Lam. Sin. Ada sekedarik. Nah, kemudian zahaba juga 3 huruf. Zal. Ha dan ba. Ketiga, 1, 2, dan 3, ketiga fi'ilnya harokatnya sama. Lihat. Semua berharokat fathah. Fathah semua. Tapi ketika lihat yang contoh ke-6, bagaimana Ahmiko? Sami'ah. Sami'ah. Lihat, 3 huruf sama. Sin, mim, dan ain. Tapi lihat bagaimana? Apa bedanya antara yang 1, 2, 3 dengan 4 ini? Huruf keduanya, Ustaz. Huruf keduanya di? Di kasrah. Yang lainnya? Fathah semua. Ada sekedarik? Bala. Nah, maka di sini rumusnya kita buat ada dua jenis fi'il madhi. Ada yang harokatnya fa'ala. Lihat. Fa'ala. Harokatnya sama-sama fathah semua. Nah, ini sebagai wazan. Sebagai rumusnya. Fa ini perwakilan dari huruf pertama. Fa di sini. Di kataba. Mana fa fi'ilnya mana? Kaf. Ini. Kaf. Ain, A, ini mewakili huruf kedua. Ta. La, mewakili huruf ketiga. Ba. Fa'ala. Ini, wazan ini, atau rumus ini, berlaku untuk kataba, jalasa, dan zahaba. Fahim tu, Amiko? Fahim tu, insyaAllah. Adapun untuk yang ini, lihat, karena huruf yang keduanya di kasrah, maka bagaimana rumusnya? Fa'ila. Nah. Ada kolam jerit, wara jerit, ha? Mudah-mudahan ikhwan di rumah bisa melihat dengan jelas. Nah, di sini bagaimana harokatnya? Fa'ila. Nah. Fa, mewakili sin, huruf pertama. Ain, mim. Lihat, ainnya di kasrah, harus kedalik. Karena huruf keduanya mimnya di kasrah. Lalu la mewakili an. Ini mewakili 3 huruf yang ada di al-fi'lul madhi. Wadih, Hamiko? Wadih, insyaAllah. Baik. Kemudian, ini wazan atau rumus fi'il madhinya. Ada yang bentuknya fa'ala, seperti nomor 1, 2, dan 3. Ada yang bentuknya fa'ila, seperti nomor 4, sami'ah. Kemudian kalau kita lihat perubahannya dari al-fi'lul madhi menjadi al-fi'lul mudhari, juga ada rumusnya. Lihat, yang pertama kataba menjadi yaktubu. Yaktubu, lihat harokatnya. Ta'nya pertama ada tambahan huruf ya, ala sekretarik. Ada tambahan huruf ya di sini. Kemudian kafnya bagaimana? Kafnya huruf kedua, huruf pertama di al-fi'lul madhi sekarang jadi huruf kedua. Huruf keduanya diapakan? Disukun. Kemudian ta yang tadinya huruf kedua sekarang di sini huruf jadi huruf ketiga. Di dhammah. Begitu pula huruf yang terakhir juga di dhammah. Kataba fa'ala menjadi yaktubu menjadi yaf'ulu. Lihat. Yang pertama menjadi yaf'ulu. Yaf'ulu, yaktubu. Ya mewakili ya di sini. Yaf fa mati di sini mewakili huruf apa? Ahmiko? Huruf kaf. Ya. Kaf. U mewakili huruf ta. Tu. Lu mewakili huruf bu. Ba. Bu. Wadih? Wadih. Sehingga wazannya fa'ala yaf'ulu kataba yaktubu. Wadih ya Ahmiko? Wadih insyaallah. Kemudian yang kedua, lihat fa'ala juga fi'il madinya, tapi lihat perubahannya di fi'il mudhari. Ini yang pertama. Yang kedua, lihat perubahannya ketika jadi mudhari. Tolong dibaca Amiko. Jalasa yajlisu. Jalasa menjadi yajlisu. Fa'ala menjadi apa ini? Bagaimana? Yajlisu yaf'ilu. Yaf'ilu. Ahsant. Sehingga yang kedua yaf'ilu. Yaf'ilu. Wadih? Wadih. Ya mewakili ya ini. Ya. Yaf fa'nya yang sukun ini mewakili jim yang sukun. Ai mewakili lam yang di kasrah li. Lu mewakili sin. Sin yang di dhammah su. Yajlisu yaf'ilu. Ya. Sehingga rumusnya fa'ala yaf'ilu. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Wadih ya Ahmiko? Wadih insyaallah. Kemudian yang ketiga masih fa'ala fi'il madinya. Sekarang jadi apa? Tolong dibaca yang ketiga. Zahaba yadhhabu. Yadhhabu. Apa polanya sekarang Ahmiko? Antum bisa tebak. Yaf'alu Ustaz. Menjadi yaf'alu. Ahsanta ya akhi. Yadhhabu yaf'alu. Yaf yadh. Ha a. Bu lu yaf'alu. Wadih ya Amiko? Wadih Ustaz insyaAllah. Nah, sehingga nomor 1, 2, dan 3 walaupun wazan al-fi'lul madinya sama fa'ala, tapi yang beda apa Amiko? Al-fi'lul fi'lul mudhari'nya mudhari', wazannya berubah. Wazan. Yang tadinya fa'ala menjadi yaf'ulu. Yang kedua fa'ala menjadi yaf'ilu. Yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala menjadi yaf'alu. Menjadi dhammah, menjadi kasrah, dan menjadi fathah. Wadih ya Amiko? Wadih. Terakhir yang sami'a yasma'u. Apa wazannya? Tadi sudah katakan wazannya apa ini? Mohon maaf di atas fa'ila. Sekali balik. Bala. Menjadi apa sekarang? Fa'ila menjadi yaf'alu. Yasma'u yaf'alu. Yaf'alu. Wadih ya Amiko? Wadih Ustaz. Fa'ila sami'a yasma'u yaf'alu. Naam. Mudah-mudahan jelas bagi ikhwah wal akhwat di rumah. Kita kembali ke Alkitab, kita kembali ke buku. Setiap kolom yang antum lihat itu, baik 1, 2, 3, dan 4, Amiko? Ya Ustaz. Fi'il di bawahnya, fi'il di bawah masing-masing contoh itu nanti polanya, wazannya ikut pola di atas, wazan di atasnya. Wadih? Wadih. Contoh yang pertama, al-awwal, kataba yaktubu. Yaktubu. Apa wazannya di sini, Ahmiko? Apa rumusnya, apa polanya? Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Antum lihat, kataba yaktubu. Fa'ala yaf'ulu. Maka yang di bawahnya seperti dakhala, kharaja dan sajada ikut pola di atasnya. Fa'ala yaf'ulu. Wadih ya Amiko? Wadih. Coba antum coba dakhala. Dakhala yadkhulu. Naam, dakhala yadkhulu. Wazannya apa tadi? Fa'ala yaf'ulu. Ahsant. Teruskan. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Naam. Sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Naam. Kita terjemahkan dari awal lagi. Kataba, memana kataba? Telah menulis. Nah, berarti kalau yaktubu sedang atau akan menulis. Ahsan. Teruskan. Dakhala. Dakhala telah masuk. Naam. Yadkhulu sedang atau akan masuk. Naam. Ahsan. Teruskan. Kharaja telah keluar. Yakhruju sedang atau akan keluar. Naam. Sajada telah sujud. Telah sujud. Sahih. Yasjudu sedang atau akan sujud. Ahsan ta ya ahmiku. Jazakallah khair. Wa barakallahu ya. Fiki ya ahmiku. Wa fika barakallah. Nah, atallahu amraka fi ta'atillah ya Jatmiko. Alhamdulillah, akhuna Jatmiko sudah mencontohkan baris yang pertama, kelompok yang pertama. Dan kita sekarang serahkan kepada al-ikhwah dan al-akhwat, baik pendengar maupun pemirsa Roja, untuk gantian sekarang membaca ats-tsani, ats-tsalits dan ar-rabi dengan cara yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, tafadhal ya. Ya. Silakan bagi Anda untuk melanjutkan latihan keempat ini sebagaimana tadi contohkan 0218236543 untuk Anda yang ingin mencobanya. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Umulinda, Ustaz. Baik, Umulinda kembali. Terima kasih ya. Nah, mudah hari ini, malam ini begitu beruntungnya bisa sampai berkali-kali telepon. Alhamdulillah, Ustaz. Nah. Umulinda, paham apa yang kita sedang bahas barusan tadi? Insyaallah, Ustaz. Baik. Ana minta dari awal, tidak apa dari awal. Al-awwal, ulang kembali dari awal. Al-awwal. Naam. Kataba yaktubu. Naam. Apa artinya kataba? Kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis. Naam. Dakhala yadkhulu. Dakhala telah masuk. Naam. Yadkhulu sedang atau akan masuk. Ahsant, ahsant. Kharaja yakhruju. Kharaja telah keluar. Yakhruju sedang atau akan keluar. Naam, ahsan. Sajada yasjudu. Sajada telah sujud. Yasjudu sedang atau akan sujud. Naam, syukran. Syukran ya Umma Indah. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. Naam, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Linda. Jazakillah khair. Di belakang beliau, silakan bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami dalam menjawab latihan keempat ini. Kita sapa kembali. Halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Umu Hurairah di Bogor. Baik, Umu Hurairah di Bogor, Sat. Nah, siap Umu Hurairah? Insyaallah, Sat. Baik, Umu Hurairah diberikan sekarang nomor yang kedua. Athani. Athani. Naam. Jalasa yajlisu. Naam. Duduk. Jalasa yajlisu. Yajlisu. Duduk, dua-duanya maknanya sama, duduk, duduk, begitu? Jalasa telah duduk. Naam. Yajlisu sedang atau akan duduk. Naam. Jadi yang beda di sini apa? Ummu Hurairah. Perbedaannya apa? Fi'il mudore dan fi'il madi. Naam. Yang beda adalah waktunya. Alas kebalik. Balas. Nah. Teruskan. Gosala, dia telah mencuci. Naam. Yaksilu, dia sedang dan telah dia sedang dan akan mencuci. Naam. Di sini wazannya apa, Muhurrah? Wazannya fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, mumtaz. Teruskan. Roja'a, dia telah kembali. Naam. Yarji'u, dia akan dan sedang. Dia sedang, naam, dia sedang atau akan kembali. Naam. Teruskan. Nazala, dia telah turun. Naam. Yanzilu, dia sedang dan akan turun. Naam. Sepertinya di sini ada dua fi'il lagi umroh yang masih tersisa. Ya. Mau lihat di halaman berikutnya itu ada dua fi'il ternyata yang tersisa. Kasaro. Naam. telah patah. Nah, telah patah. Yaksiru sedang patah atau akan patah. Nah, satu lagi. Telah memukul. Naam, darabat. Seribu sedang dan akan memukul. Naam, naam. Syukran. Syukran ya Umma Hurairah. Jazakillah khairan. Wa jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pula Umma Hurairah yang telah bergabung di malam hari ini. Penobat dua soal di bawahnya tadi ya, Abdul Ghaffar. Di halaman berikutnya ternyata ada dua soal yang tersisa. Nah. Oh, benar sekali. Nah. Tidak apa-apa, nanti kita ulang kembali dari awal lagi. Wasil ya. Wasil ya. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada melanjutkan latihan keempat ini. Di belakang Muhairah kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Umu Fadil. Umu Fadil. Di mana Umu? Jakarta. Baik. Baik. Nah, Umu Fadil. Siap? Ya, alhamdulillah siap Ustaz. Tasalu, kaifa halak? Ana bikhair walhamdulillah. Syukran ya Ummu Man, Ummu Fadil. Ummu Fadil. Ummu Fadil. Kaifa halak anti? Alhamdulillah ana bikhair Ustaz. Masyaallah, hayyakillah. Teruskan. Asalis Ustaz ya. Asalis. Asalis. Zahaba yadhhabu. Naam. Zahaba telah pergi, yadhhabu sedang atau akan pergi. Naam. Roka'a yarka'u. Roka'a telah ruku. Yarka'u sedang atau akan ruku. Naam. Rafa'a yarfa'u. Telah mengangkat. Rafa'a telah mengangkat. Yarfa'u sedang atau akan mengangkat. Naam. Satu lagi. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala telah mengerjakan. Yaf'alu sedang atau akan mengerjakan. Naam. Fa'ala yaf'alu. Sahih. Teruskan. Sa'ala. Sa'ala yas'alu. Naam. Sa'ala telah meminta. Telah meminta ya, tetap bertanya. Naam, telah meminta boleh, telah bertanya boleh. Maknanya memang berdekatan. Sa'ala, naam. Sa'ala telah meminta. Yas'alu sedang atau akan meminta. Naam. Fataha yas'ahu. Fataha telah membuka, yaftahu sedang atau akan membuka. Naam, naam. Syukran ya Umma Fadil. Ya, jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahsanti barakallahu fiki. Untuk Umma Fadil di Jakarta, di belakang beliau untuk nomor 4 latihan 4. Silakan. Harapannya ikhwan. Iya. Naam. Ya, kita menunggu Ikhwan yang menelpon di malam hari ini. Nah. Barangkali Anda, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ummu Abdullah. Nah, Sa'ud Ma'ruf. Suaranya kita kenal. Ummu Abdullah, kaifa haluki? Ya, alhamdulillah khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah khair. Jazakallah khair. Silakan. Assalamualaikum. Wa fiki barakallahu anam. Silakan Ummu Abdullah. Ar-Rabi nomor 4. Ar-Rabi. Naam. Samia yasma'u. Naam. Apa wazannya di sini sekarang? Wazannya? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Terjemahkan? Mohon diterjemahkan Ummu Abdullah. Dia sedang mendengar. Yasma'u dia akan dia telah mendengar Samia. Naam. Mau dia sedang atau akan mendengar. Naam, sahih. Teruskan. Fahima yafhamu. Dia telah paham. Yafhamu dia sedang atau akan paham. Naam. Teruskan. Langita ya'abu. Dia telah bermain. Ya'abu dia sedang atau akan bermain. Naam. Teruskan. Hafidha yahfazi. Dia telah hafal. Yahfali dia sedang atau akan hafal. Dia sedang atau akan menghafal. Nah, teruskan. Syariba. Syariba ya syrobi. Umma Abdullah, suaranya kenapa berkurang? Syariba ya syrobi. Naam. Dia sedang minum. Dia telah minum. Naam. Ya syrobi dia sedang atau akan minum. Iya, teruskan. Syariba ya syrobi. Dia telah mengendarai. Ya, mengendarai, sahih. Biar kabu dia sedang atau akan mengendarai. Ahsanti. Barakallahu fiki. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khair pada Ummu Abdillah yang telah bergabung bersama kami. Nah. Dan kita ulang kembali saja di latihan 4 ini. Nah, dan permintaan dari Ana untuk ibu-ibu atau akhwat mohon ditahan dulu. Kita berikan kesempatan bagi akhwatnya. Nah, mudah-mudahan ada akhwatnya malam ini. Iya, kita tunggu bapak-bapak yang menyimak siaran kami atau mendengar atau melihat dari layar kaca televisi Anda dapat menghubungi kami 0218236543. Silakan. Halo. Ya, terputus. Kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin ikut dalam menjawab latihan keempat di pelajaran bahasa Arab ini dapat menghubungi kami dan kita sapa kembali. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Ibu Maisurah. Ibu Maisurah di mana? Ini? Di Bintara. Di Bintara. Nah. Ya. Siap, Ibu Maisurah? Ustaz. Tafadhali. Dari awal kembali. At-tamrin ar-rabi. Arwin ar-rabi. Nah. Kataba yaktubu. Nah. Apa wazannya ini, Umma? Fa'ala yaf'ulu. Nah. Teruskan. Tadi, Ustaz? Boleh, terjemahkan dahulu. Kataba? Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Nah. Zafala yadukulu. Dakhala telah masuk, yadukulu sedang masuk. Sedang? Sedang atau akan masuk? Oh, akan masuk. Nah. Khoroja yakhruju. Khoroja setelah keluar, yakhruju sedang keluar atau akan keluar. Naam. Sajada yasjudu. Sajada telah sujud, yasjudu sedang sujud atau akan sujud. Naam. Akala yakulu. Iya. Sedang telah akala telah makan, yakulu sedang atau akan makan. Naam. Satu lagi. Qatala yaqtulu. Qatala membunuh saja. Naam. Akan membunuh, yang membunuh, sedang atau akan membunuh. Masya Allah, Masya Allah. Ibu Masara, Masya Allah. Syukuran, mumtaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Maisara di Bintara. Nah, di belakang beliau masih ada kesempatan untuk Anda yang belum sempat terhubung. Silakan ambil gagang telepon Anda dan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Umu Lutfi. Umu Lutfi di mana, Umu? Di Bekasi. Baik, silakan Umu. Umu Lutfi, keraskan sedikit suaranya. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, ana bakhair. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah khair. Baik. Silakan Umu. Jalasa. Ya. Jalasa. Yablusi. Kenapa jadi ba? Jalasa, jim. Oh iya, jalasa. Maka, yajlisu. Naam, jalasa menjadi yajlisu. Nah, tidak mungkin jadi yablisu. Nah, ada sekedarik? Afwan Ustaz. Nah, labas. Apa artinya Umu? Jalasa? Jalasa duduk. Sedang duduk. Telah duduk. Telah duduk, nah. Yajlisu akan duduk atau sedang duduk. Naam, teruskan. Gosala. Yaksilu. Naam. Mencuci, telah mencuci. Naam. Teruskan saja Umu, tidak usah diterjemahkan lagi. Langsung saja, tidak apa-apa. Roja'a. Yarji'u. Yarji'u, nah, teruskan. Najala. Yajilu. Bagaimana? Nazala menjadi? Yanzilu, Ustaz. Yanzilu, sahih. Nah, tidak usah diikhfa. Jangan yanzilu, tidak usah begitu. Naam. Yanzilu saja. Naam. Kasaro yaksiru. Ya. Doroba yatribu. Naam. Ahsanti. Naam. Syukran. Syukran Ummu Lutfi. Ummu Lutfi. Naam. Jazakallah khair. Afwan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Lutfi. Tersisa dua nomor, nomor 3 dan nomor 4 pada latihan keempat ini. Nah, kembali kami sampaikan mungkin para akhwat dapat ditahan terlebih dahulu. Barangkali para ikhwan juga ingin bergabung tapi keduluan satu yang mungkin. Betul. Ya, silakan bagi Anda yang ingin membeli kami 0218236543. Kita sapa, halo. Baik, sudah terhubung, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini? Di mana? Abu Irfan. Abu Irfan di Tambun. Tambun. Di Tambun. Nah, masya Allah. Kaifa haluk ya Abu Irfan? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita senang sekali dengan suara antum malam ini, ya Abu Irfan. Masya Allah. Nah, satu-satunya laki-laki yang berhasil menelepon malam ini antum baru sekarang. Nah, masya Allah. Ah, santai ya. Tepuk tangan Abu Irfan. Nomor Al-Tharif. Nah, dan anak begitu senangnya dengan antum, anak kasih antum dua soal sekaligus. Nah. Al-Tharif dan Ar-Rabi. Mungkin? Insya Allah. Baik, tepuk tangan. Zahaba yadhabu. Nah. Teruskan, langsung saja, langsung saja. Roka'a yarka'u. Naam. Rofa'a yarfa'u. Fa'ala yaf'alu. Asyara yaksiru. La la ya akhil karim, di bawahnya. Nah, suka apa? Yang ketiga. Sa'ala. Naam, sa'ala. Sa'ala yas'alu. Naam. Fataha yaftahu. Naam. Teruskan. Naam. Sami'a. Sami'a yasma'u. Naam. Fahima yafhamu. Naam. La'iba yal'abu. Hafidho yafhadu. Hafidho menjadi apa? Yafhadu. Yahfadu. Yahfadu. Naam. Hafidho yahfadu. Naam. Sariba yashrobu. Naam. Rokiba yarkabu. Ahsanta ya Aba Irfan, masyaallah. Syukran. Naam, afwan ya Aba Irfan. Jazakallahu khair ya akhi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Irfan. Ya, saat barangkali kita baca pula pertanyaan pesan singkat buat menyelengi acara kita. Di sini sebelumnya ada Bapak Misdar Tarakan Kalimantan. Beliau menyampaikan kepada Ustaz Hamzah Abbas sebelumnya, terima kasih untuk Ustaz Hamzah Abbas karena beliau pernah berkata, barang siapa yang mempelajari bahasa Arab berarti dia memperkuat agamanya. Dan saya sudah belajar lebih dari 3 bulan dan alhamdulillah semua yang dibahas saya mengerti. Masya Allah. Namun mohon maaf nih, Bapak Misdar ini kemudian menyampaikan pertanyaan tapi pesan singkatnya terputus ya, dapat dikirim kembali mungkin. Bagian awalnya saja yang terbaca. Ya, yang beliau bertanya tapi tidak terbaca semua ya, ada berapa pola isim dan bla bla. Nah, kemudian sebelumnya Pak Misdar tadi mengatakan, saya mengatakan apa tadi? Mohon diulang lagi. Barang siapa mempelajari bahasa Arab berarti dia memperkuat agama. Nah, ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ulama besar kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditulis di kitab Iqtida'us Siratul Mustaqim. Beliau menyebutkan bahwa dengan belajar bahasa Arab akan menguatkan akal, fikiran, akhlak dan agama. Karena kata beliau di awal, beliau menjelaskan bahwa dengan belajar bahasa Arab ini kita akan ini adalah salah satu upaya untuk mengikuti, menyerupai generasi as-salafus saleh. Dan upaya untuk menyerupai generasi as-salafus saleh, kita tahu bahwa as-salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in semuanya berbahasa Arab. Ada sekedar ya, Miko? Maka upaya untuk menyerupai mereka ini akan menguatkan akal, menguatkan agama, menguatkan pikiran dan akhlak. Nah, semoga Allah berikan kemudahan terus kepada Pak Misdar, insyaallah. Nah, alhamdulillah. Dan memang dengan kita mengambil perkataan ulama terkadang membuat motivasi untuk kita. Nah, sahih. Nah, santai ya. Ya, kemudian pertanyaan Ustaz dari seorang penanya yang tidak menyebutkan namanya, Afan, Anda ingin bertanya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui peletakan wazan fi'il mudhari? Fi'il mana, di mana letak wazannya, begitu? Dia menyebutkan contoh Ustaz, seperti yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, pada kata-kata yang wazan fi'il madinya sama seperti fa'ala. Nah, bagaimana menentukan apakah dia ke yaf'ilu, apakah ke yaf'ulu, apakah begitu mungkin maksudnya. Nah, ini memang adalah murni adalah sama'i. Nah, kaidah ini muncul setelah para ulama bahasa melakukan istiqsa, melakukan penelitian mendalam, mengumpulkan seluruh bahasa-bahasa Arab yang ada pada zaman itu. Kemudian ditemukan bahwa al-fi'il madhi dan al-fi'il mudhari punya wazan-wazan ini. Jadi wazan ini muncul belakangan. Muncul belakangan. Hanya untuk memudahkan kita saja. Untuk mengklasifikasi seperti Anda bilang tadi di awal. Untuk mengelompokkan ini kelompoknya di fa'ala yaf'ilu, ini di fa'ala yaf'alu. Adapun untuk mengetahui apakah ini ke yaf'ilu, yaf'alu atau yaf'ulu, ini memang harus murni harus sering didengar, dihafal. Mau tidak mau harus dihafal. Nah, sehingga dia harus merujuk kembali ke al-mu'jam. Merujuk kembali ke kamus yang ada. Dan alhamdulillah Anda sudah membuat kamus khusus untuk pemula, kamus bahasa Arab untuk pemula, yang isinya adalah mufradat dari Al-Mujarad Al-Awwal wa Tsani, kitab Durusul Lughah, dan di akhir Anda menyebutkan 200 fi'il, 200 kata kerja, kurang lebih 200 kata kerja yang ada di jilid pertama dan jilid kedua daripada kitab Durusul Lughah ini. Nanti silakan kalau sudah sampai di tangan antum, antum bisa merujuk nanti. Dia nanti kemana? Nanti di Anda itu harus dihafal, murni harus harus dia hafal. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan pesan singkat saya, kita baca lagi Ustaz ya. Sebelumnya ada pertanyaan juga. Assalamualaikum Ustaz, mohon siaran pelajaran bahasa Arab ini sering-sering ditayangkan. Nah, ya ini kan buat Radio Roja sebenarnya, bukan ukuran kanan. Iya. Kita sudah mempunyai jadwalnya. Anda dapat mengikuti pelajaran di Radio Roja kami putarkan sepekan 4 kali ya. Secara langsung 2 kali di hari Kamis dan Jumat Ustaz, malam. Mm-hmm. Dan secara ulangnya di hari Selasa dan juga Rabu siang. Hanya saja jilidnya berbeda. Malam Jumat jilid kedua, malam Sabtu jilid ketiga. Jilid ketiga, ya. Dan ada upaya akhir kirim dan ini sudah mendapatkan izin dari Radio Roja. Nanti kita akan perbanyak rekaman yang lalu, yang jilid pertama mungkin yang diminta. Kita ada usaha untuk memperbanyak melalui wasilah DVD. Kita akan perbanyak agar bisa diambil manfaatnya untuk masyarakat luas. Rekaman-rekaman jilid pertama Durusul Lughah. Nah. Dan semuanya ada kurang lebih 40 sampai 44 serial lengkap, itu jilid 1. 40 sampai 44 pertemuan selesai jilid pertama. Nah. Insyaallah nanti dalam waktu dekat mungkin kita bisa kabarkan kapan bisa didapatkan insyaallah. Nah, Ustaz Barakafik. Satu pertanyaan kembali. Ya. Ahmad dari Mataram Lombok, mungkin berkenaan dengan materi atau tidak, kita bacakan. Bagaimana cara merubah fi'il madi sulasi yang ajwaf? Nah, ini pertanyaan ini nanti akan menarik kita untuk keluar daripada materi yang sebenarnya akan dibahas malam ini. Ya. Ini pertama apa yang perlu kita sadari bahwa majlis ini untuk pemula. Lasikatalika, Miko. Pertama kita sudah masuk ke kaidah nahwu dan sharf di sini. Kalau nanti dibuka pertanyaan terlalu luas nanti tentang al-ajwaf apa itu. Nanti mungkin pertanyaan apa itu al-ajwaf. Nanti kita akan bicara panjang lebar apa itu al-ajwaf. Nanti pertanyaan nanti apakah ada model lainnya selain al-ajwaf. Terus menerus nanti kalau kita buka pertanyaan seperti ini nanti akan menambah kesulitan yang dihadapi ikhwan-ikhwan dan akhwat yang ingin belajar bahasa Arab dari nol. Maka saya usulkan pertanyaan seperti ini dihindari nanti ke depan. Al-ajwaf, istilah-istilah seperti ini sengaja ana hindari istilah-istilah tadi. Sulasi saja saya hindari tadi. Pada sulasi maksudnya adalah kata kerja yang tiga huruf dari kalimat salatah. Al-fi'il yang tiga huruf disebut al-fi'il al-sulasi. Lalu al-fi'il al-sulasi nanti dibagi-bagi lagi nanti. Dibagi-bagi baik terkait dengan ada-adanya huruf illah. Dan nanti akan menarik semua permasalahan-permasalahan yang belum perlu dibahas sekarang. Mohon kesabarannya bagi ikhwan dan akhwat yang sudah belajar bahasa Arab sebelumnya untuk membatasi pertanyaan-pertanyaan hanya terkait dengan batasan ini saja. Nah, ya, tentunya yang berarti yang kita bahas sesuai dengan materi yang ada di buku saat ya, secara betul, urut ya. Betul sekali. Nah, ya. Nanti Anda berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang punya keingintahuan lebih besar. Nah, silakan nanti bisa merujuk ke website saya hamzaabbas.com. Sampaikan pertanyaan di situ nanti yang lebih luas dari apa yang kita bahas sekarang. Mudah-mudahan bisa dijawab dalam waktu segera insyaallah. Insyaallah bisa dijawab secara langsung oleh sana. Kalau memang nanti kita lihat di website kita ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan bahas. Karena memang website hamzaabbas.com diperuntukkan untuk bahasa Arab. Nanti kita akan buka kesempatan di situ pertanyaan seperti ini insyaallah. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Nah. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis. At-tamrin al-khamis. Nah, ini sepertinya waktu yang tidak memungkinkan. Kita akan bahas at-tamrin al-khamis di akhir pembahasan ini. Di sini perintahnya adalah akmilil jumal al-atiyata biwad'i fi'lin mudari'in munasibin fil faragi. Ana ulang. Akmilil jumal al-atiyata, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Akmil, ini kata kerja perintah. Sempurnakanlah al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Biwada'i, dengan meletakkan fi'lin mudari'in, dengan meletakkan fi'il mudari' munasibin, yang sesuai. yang cocok. Fil faraghi, dalam tempat yang kosong, pada tempat yang kosong. Di sini sudah ada kalimat-kalimat yang perlu dilengkapi. Jadi ada kalimat-kalimat yang belum lengkap. Kita di sini diminta untuk mengisinya dengan apa, Ahmiko? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari munasib yang sesuai. Nah, kunci untuk mengerjakan latihan kelima ini, tentu pertama kita harus bisa baca kalimat yang tersisa di situ yang ada. Kemudian setelah kita bisa membacanya, tentu harus tahu maknanya. Alas katalik, Ahmiko. Maka pondasi dalam belajar bahasa Arab itu, kalau ingin bisa mengerjakan latihan kelima ini, adalah pondasinya mufradat terlebih dahulu. Apa itu abi, apa itu ila, as-suq, kulla, sabah, itu mau tidak mau harus memang mempunyai kosakata yang banyak agar bisa mengerjakan latihan kelima ini. Dan ini insya Allah sudah dipelajari sejak jilid satu. Mufradat yang ada di latihan-latihan ini tidak keluar daripada mufradat yang sudah kita pelajari. Nah, kita minta Ahmiko mencontohkan dua soal. Nah, Ustaz. Kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa ikut bersama kita. Tafadhal ya. Bismillah. Al-awwal. Nah. Titik-titik nuqat sahih. Nuqat, mana nuqat? Titik-titik. Nah, nuqat jamak dari apa? Nuqtah. Nuqtah. Nuqtatun. Nuqtatun. Nuqtatun, nuqtatun, nuqtatun. Jadi nuqat. Jamaknya nuqat. Titik-titik. Nah. Al-awwal. Nuqat abi ila suqi kulla sabahin. Naam. Titik-titik. Ayahku ke pasar setiap pagi. Naam. Setelah kita tahu maknanya, tentu kita bisa mengira-ngira kira-kira fi'il mudhari' yang munasib apa di sini. Tafadhal ya akhi. Yadhhabu abi ila suqi kulla sabahin. Naam. Yadhhabu abi. Naam. Terjem. Ayahku pergi ke pasar setiap pagi. Naam, ahsant. Kalau saya jawab dengan zahaba, bagaimana akhir kirim? Zahaba. Tidak sesuai, Ustaz. Naam, karena? Yang diminta fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dan situ ada keterangan waktu, kullas sabah. Tidak mungkin kita gunakan al-fi'il al-madhi. Naam. Barakallahu fiki ya Amir. Athani. Athani. Mata nuqat. Naam. Abuka minal masna'i. Naam. Kapan titik-titik ayahmu minal masna'i dari pabrik? Dari pabrik, ahsant. Mata yarji'u abuka minal masna'i? Naam, sahih, yarji'u. Naam. Kapan ayahmu kembali pulang dari pabrik? Naam. Al-fi'l al-mudhari' al-munasib di sini adalah yarji'u. Ahsant ya akhi. Barakallahu fiik. Naam. Tafadhal ya akhi. Naam. Latihan kelima ini silakan bagi Anda yang ingin menjawabnya dimulai dari nomor ketiga, menjawab dengan membuat fi'il mudhari. Ya, membuat fi'il mudhari dari mengarang saja. Nah, yang penting sesuai. Nah, memilih fi'il mudhari yang sudah kita pelajari sebelumnya nanti dimasukkan ke sana. Nah, kata-kata yang telah kita pelajari Anda dapat memilih dan membuatnya menjadi fi'il mudhari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ummu Abdullah. Ya, nah, ya. Ummu Abdullah. Nah. Tafadhal ya Ummu Abdullah. Asalik. Nah, tafadhal. Nah. Asalik. Nah. Nuqat Ahmadul Qahbata wa Nuqat Yusuful Saya. Alif lamnya. Mohon ulang sekali lagi. Yusuful atau Yusufush? Yusuf Saya. Naam. Yasrobu Ahmadul Qahwata wa Yasrobu Yusufu Shaya. Naam. Yasrobu Ahmadul Qahwata wa Yasrobu Yusufu Shaya. Naam. Terjemah. Ahmad sedang meminum kopi dan Yusuf sedang minum teh. Naam. Ahsanti ya Umma Abdullah. Teruskan. Arabi. Akhi. Arabi. Ra'nya dipanjangkan. Arabi. Nah. Arabi. Akhi nuqat as-suhufa. Naam. Wa nuqat al-akhbaru mina ida'ati kulla sabahin. Naam. Sahih. Harakat huruf terakhirnya sahih semua. Masya Allah. Barakallahu fiik. Akhi yaqra'u as-suhufa wa yasma'u Saya mau kita ahbaro minna ilati ula sotahin. Nah, maratan sani ya, ya Umma Abdullah. Ahi yakra'u suhufa. Saya mau ahbaro minna ilati ula sotahin. Nah, di nomor 4 ini fi'il mudhari'nya beda. Ada sekedalik ya Umma Abdullah. Balas. Nah, di nomor 3 tadi sama-sama ya syurabu. Nah, terjemahkan. Ya, so ini yakra'u sama yasmau. Yasmau, sahih. Terjem. Saudaraku telah membaca telah? Quran. Telah? Sedang. Nah. Saudaraku sedang membaca Quran dan sedang mendengarkan radio, mendengar khabar dari radio tiap pagi. Naam, ahsanti. Satu lagi Umma Abdullah. Al-Khamis. Al-Khamis. Nukat al-Tarisu al-Saburati. Naam. Yaktubu mutarisu ala saburati. Yaktubu, sahih. Terjemi. Bapak guru sedang menulis di papan tulis. Naam, barakallahu fiki ya Umma Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiki Umma Abdullah yang telah menjawab. Silakan di sisa yaitu nomor 6 dan juga nomor 7 Anda yang ingin menjawab di belakang Umma Abdullah. Halo. Baik, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Umma Said di Bogor. Baik, nah. Umma Said, silakan. Umma Said, kaifa haluk ya Umma Said? Ana bi khair alhamdulillah. Wa kaifa haluk ya? Ana alhamdulillah bi khair. Umma Said, baca nomor 6 dan 7 mohon pelan-pelan. Naam, khair. Naam, tafadhali. As-sadis. Nuqat hisyamun wajhahu bis-sabuni. Naam. Titik-titik hisyam wajahnya dengan sabun. Naam. Yaghsilu hisyamun wajhahu bis-sabuni. Naam, maratan tsaniyah. Yaghsilu hisyamun wajhahu bis-sabuni. Sahih. Naam. Terjemah. Hisyam sedang membasuh wajahnya dengan sabun. Naam. Al-fi'l mudhari'nya adalah yaghsilu. Yaghsilu. Naam. Fi'l madhinya apa? Ghasala. Ghasala. Naam. Fi'l mudhari'nya yaghsilu. Naam. Sahih. Masyaallah. As-sabi'. As-sabi'. Nuqat al-mudiru min al-madrasati fi sa'ati tsaniyati. Naam. Titik-titik kepala sekolah dari sekolah pada jam 8. Asaniyah. Asaniyah jam 2. Okay. Jam 2. Naam. Inzalaqal lisan sepertinya. Ummu. Terpleset yang lidahnya. Nah, bukan 8 tapi jam jam 2. Naam. Naam. Yadzi'ul mudiru fil madrasati minal madrasati fi sa'ati tsaniyati. Naam. Terjemah. Kepala sekolah akan kembali dari sekolah pada jam 2. Ahsanti. Barakallahu fik. Wa fika barakallahu. Wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Said. Dan Om Said menjadi penelpon terakhir kita di malam hari ini sekaligus menutup latihan kelima. Untuk penutup acara kita, Ustaz, silakan diberikan ikhtitam. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca sebagian dari latihan yang ada pada Ad-Darsul Ashir di pelajaran 10. Tepatnya kita sudah membaca At-Tamrin Al-Thalif, Al-Rabi' dan Al-Khamis. Latihan ketiga, 4 dan 5. Dan semuanya mempunyai kesamaan, itu pembahasan tentang al-fi'lul madhi dan bagaimana bentuk al-fi'lul mudhari'nya. Dan apa yang kita sudah sampaikan tadi tentang definisi daripada al-fi'lul madhi dan definisi daripada al-fi'lul mudhari', kemudian perbedaan antara al-fi'lul madhi dengan perbedaan al-fi'lul mudhari', kemudian juga dibahas tentang wazan-wazannya, pola-polanya, rumus-rumusnya, kemudian juga sudah kita latih dengan praktek di latihan kelima ini. Kaidah-kaidah ini insyaallah akan saya upload di website saya di hamzaabbas.com. Bagi siapa saja yang tadi terlewat menulis misalnya, bisa merujuk ke website tadi hamzaabbas.com. Besok insyaallah saya upload keterangan-keterangan tadi yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan dengan begitu insyaallah akan lebih memudahkan bagi ikhwan dan akhwat untuk memurajaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amalan kita menjadi amalan saleh yang ikhlas hanya untuk mencari ridha darinya. Dan semoga Allah SWT mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT terus memberikan kepada kita kesabaran, ketekunan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan semoga Allah SWT terus memberkahi seluruh usaha kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi hamdik, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.